لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد ثامنا اسم الله النافية للجنس yang ke-8 berikutnya dari ya babul mansubat minal isim ini isim-isim mansub yaitu isim la nafiyah lil jins. Maka isim la nafiyah lil jins ini dia mansub. Faqala al-musannif babu la, ya kata Ibnu Ajurram rahimahullah taala, bab la. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la. I'lam, ketahuilah, ketahuilah kata beliau, anna la, bahwasanya la, la nafiyah lil jins, bukan la nafiyah semata, bukan la atifah, bukan la jazimah nahiyah, ya. La dia menasabkan nakirat, isim nakirah, bi ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Idza basharatin nakirata, apabila la langsung basyara, berjumpa langsung tanpa ada pemisah dengan isim nakirah tadi, walam tatakarrar la, dan la-nya sendiri tidak berulang. Nahu la rajula fiddari fa in lam tubashirha, maka apabila la tidak langsung bersambung dengan isim nakirahnya, wajaba arrafu wa wajaba taqraru, maka wajib dirofa isimnya dan wajib diulang. Contoh, la fiddari rojulun walam ro'atun, ya. Kenapa wajib rofa? Karena la dan isimnya tidak berjumpa langsung, namun difasil, dipisah oleh jar majrur fiddar. Dan wajib diulang la-nya, la fiddari rojulun walam ro'atun. Nah, ini udah ya waktu itu di pelajaran matan. Taib asyarhu, kita baca syarahnya, penjelasan di sini. Qala asyarih hafizallahu taala, asyarhu alla la nafiyatul jins. La nafiyah lil jinsi. Kata beliau di sini, ta'rifuha, definisinya, ya, definisinya adalah wahiyal lati yuradu biha nafyul khabar an jami'i afradil jins, ya. Maka dialah yang dimaksud dengannya menafikan khabar, khabarnya la tadi. Semisal tadi contohnya apa, la rajula fiddari, dinafikan semua, ya, khobarnya itu dari seluruh jami afrod al jins, ya, dari seluruh ya afrod, ya, dari jins tadi, ya, tadi disebutin apa, la rojulah, berarti dinafikan semua, ya, orang yang memiliki sifat rojulah, kepriaan, dinafikan semuanya, ya, dinafikan dari semua afrod, individu-individu yang masuk ke dalam jenis rojul, ya. Jadi jangan dikatakan la rojul lafidari, wah ada kok, hunaka talibun yahdur, wah hunaka tilmidun, ya, mawjud, enggak bisa kayak gitu, dinafikan semua, karena talib, tilmid, siapa lagi, syekh, ustadz, semua itu memiliki sifat rojulah, dinafikan semua, ya, dinafikan itu semua. Ya, al-waqi' ba'daha, yang terletak setelah la tadi. Fa idza qulta masalan la rajula fid-dari, apabila Anda katakan misalkan la rajula fid-dari, kanal makna laisa fiha ahadun minar rijal. Maka maknanya enggak ada seorang pun fiha di-dar, fid-dar, ahadun minar rijal. Seorang pun dari kalangan pria. Amaluha, amalnya dari la ini gimana? Ta'amalula an-nafiyatu lil jinsi amala inna. La nafiyal jinsi ini beramal seperti beramalnya inna. Berarti dia apa? Tansibul isma wa tarfa' al-khabar. Ya, menasabkan isim, meropakkan khabar sebagaimana inna. Misaluha qawluhu sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyaru minallah. Tidak ada yang aghyar, yang lebih cemburu daripada Allah. Nah, kalau kita irob berarti la nafiyal jinsi ahada ismullah. Ya, ismullah. Tapi aghyar khobar la. Isim la mansub, khobar la marfu. Minallahi. Tapi barakallahu fiik. I'rabuha la nafiyatun lil jinsi ahada ismuha mabniun alal fath aghyaru khabaruha marfu'un wa lamatu raf'ihi ad-dammatu. Taib, syurutu amaliha. Nah, sekarang syarat dari beramalnya. Ini semua telah terpenuhi ya. Pertama dia la-nya bersambung dengan ahada. Iya enggak? Nah. Baik, dan dia tanpa tanwin itu. Bukan la ahadan. Baik, syurutu amaliha. Syarat-syarat dari beramalnya la nafiyah lil jinsi ini. Sehingga dia bisa menasabkan isim merupakan khabar. Al-awwal ayakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Yang pertama, isim dan khabarnya itu mesti nakirah. Ya, nakiratain. Ya, ini yang pertama. Taibarakallahu fik. Itu footnote-nya nomor berapa itu? Nomor 2. Mana footnote nomor 2? Surat As-Saffat. Oh, itu. Ya. As-Sifat ya? Iya, As-Saffat. As-Saffat. Itu mah itu ayat itu. Kayaknya footnote-nya belum ada itu. Apa kebalik? Kebalik kali itu. Soalnya As-Saffat itu keterangan ayat. Iya, yang kelima ya. Berarti footnote-nya nomor? Oh, nomor 4. 4 jadi 2. 4 jadi 2. 2 jadi 4. Boleh begitu. Berganti malam. Kok situ ya? Boleh itu keran boleh. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj itu boleh. Berganti malam. Kalau darurat yang misalkan yang 2 sakit. Jatahnya jatah 4. Bermalam di 2 dulu boleh. Mantap. Iya, dijelasin oleh Al-Khatib Syirbini di Mughnil Muhtaj penjelasan dari An-Nawawi. Kok ke situ ya? Soalnya itu keran antara 2 dan 4. Fa idza kana ba'daha ma'rifatan fa innaha la ta'malu. Wajibu taqraruha. Nah, sekarang apabila isim yang setelah la itu ternyata ma'rifah, maka la ta'mal. Maka ia tidak beramal dan wajib diulang. La zaidun maujudun wala amrun. La zaidun fid dari wala suyudi. Ya. Baik. Itu. Mana lagi tadi? Asani yang kedua. Ayakuna ismuha muttasilan biha. Isimnya langsung bersambung dengan la. Lihat footnote nomor 3. Wal anam. Itu keliru itu ya. Berarti footnote nomor 5. Fa in lam yakun muttasilan biha la ta'malu wajib taqraruha. Seandainya tidak bersambung langsung dengan la nafiyal jinsi isimnya tadi, maka la tidak beramal dan wajib ditakror. Wajib diulang. Nahu la fid dari rajulun tuh, ya enggak? Ya. Difasil dipisah oleh jar majrur. Ya, maka wajib diulang la fid dari rajulun walam ra'atun. Ya. Dia tidak beramal. Maka dia kembali ke hukum asal dia marfu. Berarti apa irobnya la fid dari rojulun? Apa irobnya rojulun? Berarti la-nya belum selesai, bukan la nafiyah lil jinsi, dia hanya la nafiyah biasa. Ya, la mahalla laha min al-i'rab wa la ta'mal. Ya. Dia enggak beramal. Berarti rajulun apa i'rabnya? Mubtada hasan. Boleh dalam keadaan nakirah apabila dia ditakhir, diakhirkan. Nah, wa min amsilati la annafiyati lil jinsi fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu ya, ilahnya itu isim la nafiyah lil jins. Ya, isim la nafiyah lil jins. Jadi dinafikan semua jenis ilah. Ilah itu maknanya ma'lu, isim maf'ul. Ya, dinafikan semua. Maka dinafikan semua zat yang ada wujudnya atau yang enggak ada wujudnya, yang bisa dibayang, bisa dibayangkan, bisa dapat di yuhassa, yang dapat dijangkau dengan hisiah kita, indrawi kita, maupun yang tidak dapat dijangkau, itu dinafikan semua. Posisi mereka sebagai ilah. Itu nafyun kalau dalam rukun la ilaha illallah. Illallah isbat namanya. Kecuali hanya Allah. Ya, wa qauluhu la syarikalah. Syarika ismullah. Wa alam anna lamata tawaffarat fiha hadhihi syurutu lam wa lam tataqarrar wajaba i'maluha amala inna. Dan kata beliau, wa alam ketahuilah annala, bahwala mata tawaffarat, fa'nya tasdid ya. Ya, mata tawaffarat fiha hadhihi syurutu, kapan saja hadhihi syurutu, ya, syarat-syarat ini, syaratnya cuma dua ya. Ya, tawaffarat telah terpenuhi. Ya. Terpenuhi fiha itu pada la tadi. Falaha hukmun saya ke bawah ya. Mata tawaffarat fi hadhihi syurutu wa lam tataqarrar, dan juga tidak terulang laknya, wajaba i'maluha amala inna. Maka wajib dia beramal seperti beramalnya inna, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Amma idza tawaffarat fiha hadhihi syurutu, adapun jika telah terpenuhi syarat-syaratnya ini semua pada la, namun wa taqarrarat, namun la-nya berulang. Ya, la-nya berulang, falaha hukmun akharu. Maka dia punya hukum yang lain. Ya, dia berlaku hukum yang lain. Asyara ilaihi Ibnu Ajurram. Ya, Ibnu Ajurram. Kalau di sini Ibnu Ajurrum ya. Ini ampun sedikit saya lebih taklid kepada penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan bukan Ibnu Ajurrum, namun Ibnu Ajurram. Allah alam ya. Apalah. Ya. Dan Ibnu Ajurram mengisyaratkan hal ini dengan perkataan beliau, fa in taqarrarat la jaza i'maluha wa ilgha'uha. Nah, apabila la-nya berulang, maka boleh beramal. Ini berulang dengan syarat tadi apa? Dengan syarat la, apa namanya? Sudah terpenuhi tadi. Ya, khobarnya isimnya berupa nakirah dan isimnya muttasilan billah, bersambung dengan la, ya, tidak dipisah, sudah terpenuhi. Ternyata la-nya berulang, maka punya dua hukum. Ya, boleh ikmal, boleh ilgha. Ikmal ya tetap beramal, ilgha tidak beramal. Fa in syi'ta, kalau Anda kehendaki kulta, Anda katakan la rajula fid dari, ya enggak, walam ra'ata, boleh ya. Kenapa? Karena diulang tulanya. Seandainya lanya enggak diulang, wajib, bukan boleh ya, wajabah, wajib dia sebagaimana dikatakan tadi ya, wajib beramal. Wa in syi'ta qulta, namun Anda juga boleh katakan la rajulun fid dari walam ra'atun. Kenapa demikian? Ya, karena la-nya berulang. Kalau begitu rajulun i'rabnya apa di sini? Apa mubtada muannas mantok? Mubtada. Eh kok ragu? Ah. Itu nakira sih. Ah. Kan lainnya kan enggak beramalan kalau berulang. Iya, berarti lanya apa rajulun tadi siapa gimana? Apa ya? Mubtada apa mubtadi? Mubtada. Oh, mubtada. Mubtada. Benar enggak di sini Paza? Hah? Woi, betul-betul lah antum udah berani ngoreksi Manto. Sebagai mubtada, kenapa Paza kok boleh nakiroh? Kenapa Paza? Hah? Soalnya ini apa? Muter-muter syaratnya enggak ada marifat nakiro. Antum pertanyaannya kenapa boleh antum irob itu mubtada? Ini kan nakiro. Kenapa boleh antum irob katakan sebagai mubtada itu? Lainnya enggak beramalan. Udah, Riyandi, apa? Dahulu nafisa. Iya, karena didahului oleh nafyun atau syibuh nafyun. Paris, pakai pecinya Paris. Ada. Hah? Ya udah rambutnya jadi gitulah. Demen banget rambutnya gitu. Sengaja lagi diturun-turunin. Lah itu ada pecinya. Punya siapa? Oh, punya Sarul. Ya, lumayanlah 30 menit goceng. 30 menit. Ya. 20 menit eh Pak, 2 jam lunas harga topinya 20.000. Nah, asyarhu. Zakaral musannifu musannif Ibnu Hajurram menyebutkan anna la nafiyata lil jinsi la nafiyah lil jinsi idza taqarrarat kana laha hukmani, apabila dia berulang laknya maka dia punya dua hukum. Ahaduha, yang pertama, ahaduhuma al-imalu fata'malu amala inna. Yang pertama, dia tetap beramal. Dia beramal seperti amalnya inna. Wa yakunu ma ba'daha maftuhatan. Maka berarti yang setelahnya difathahkan. Mislul rajula fid-dar wa lam ra'ata. Ya. Ya. Atau kita katakan gini. La ilaha illallah wa la rabba. Gitu boleh juga. Walaupun rabb terkadang maknanya ilah juga, uluhiyah. Ya, kalau dikubur ditanya mar rabbuka, maknanya adalah ma ma'buduka. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Atau kita katakan la taliba fid dari, la taliba fil mahdi wala ustadha. Itu boleh. Boleh juga la talibun fil mahdi wala ustadzun gitu. Ya, boleh imal, boleh ilgo. Ilgo alias ihmal. Nah. Artinya apa? Apa? Artinya? Istilahnya apa? Ilgo itu. Ilgo artinya ihmal, diabaikan, ilgo. Al-ghayulgi. Apa artinya tidak diamalkan? Nah, kalau berdasarkan kalau istilah berarti tidak beramal gitu. Ya. Mas Bibit tuh ben antum nyampe duluan. Biasa terlambat, rumah antum jauh. Kena macet di Kerawang mungkin. Rumah jauh sono dia. Sampai baru macet. Datang juga sama. Hmm? Baru datang juga. Oh, baru datang juga. Yang baru datang ya. Dibongkar gimana mantap. Enggak jadi tumben dah. Nah, Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya. I'rabuhu la rajula la nafiyatun lil jinsi. Paham ya mana la nafiyah lil jinsi? La tersebut nafiyah menafikan. lil jinsi, seluruh jenis dari isimnya. Seluruh jenis dari isimnya dinafikan. Misalkan isimnya apa? Ilah. La ilaha, dinafikan semua jenis ilah. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Yang ma'bud dinafikan itu semua. Dari semua jenis ilah yang ma'bud, yang ma'luh. Makanya makna la ilaha illallah la ma'buda fi haqqin illallah. Tapi pada lagi tadi, la ma'buda fi haqqin, ditambahkan oleh ulama Asy'ariyah, fil wujud illallah. Ya. I'rabuhu la rajula la nafiyatul lil jinsi rajula ismuha mabniun alal fathi fi mali nasbin fid dari jarun wa majrurun muta'alliqan bi mahdhufin khabaruha. Jadi jar majrur fid dar majrur muta'alliq dengan mahdhuf khabar dari la yang mahdhuf. Nah. Nanti khabarnya gampang, yang mahdhuf tersebut ditakdirkan aja. La rajula fiddari, la rajula kainun fiddari. Tidak ada rajul yang kainun yang berada di dalam rumah. Gitu. Kainun ya, fiddari. Baik. Walam ra'ata, wawnya waw harfu atfin, harf atof. Lanya la nafiyatun lil jinsi, sama imra'ata ismuha mabni alal fath wa khabaruha mahdhufun ay walam ra'ata fiddari. Baik, ilgha, al-ilgha as-sani, al-ilgha sekarang ilgha. Fatakunu muhmalatan. Maka kalau ilgha berarti dia tidak beramal. Wa yakunu ma ba'daha marfu'an. Maka berarti setelah la-nya tadi marfu. Lahu la rajulun fiddari walam ra'atun. Nah, ini jelas ya. I'rabnya la rajulun la nafiyatun lil jinsi. Mulgotun, mulgoh, muhmalah. Rajulun mubtadaun marfu, boleh ya sebagai mubtada karena didahului oleh nafiyun. Fidari jarun wa majrurun muta'alliqani bi mahdhufin khabarul mubtada. Walam ra'atun wawnya wawu arfu atifatun, lanya la nafiyatun jinsi, mulgotun, imra'atun mubtadaun marfu wa khabaru mahdhufun taqdiruhu fidari. Waqad warada fil Qur'anil Karimi i'malu la. Ini bagi pendapat yang mengatakan fidari jar majrur boleh jadi khabar ya. Waqad warada fil Qur'an i'malu la al wa ilgha'uha. Nah, di Al-Qur'an kalau dia la-nya itu tatakarrar berulang ya, ada dua. Dia ada yang i'mal, ada yang juga ilgha'. Fal imal, kalau yang tetap beramal, contoh la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, la rafasa wala fusuqa. Ya. Kalau kita yang baca misalnya di luar Quran kita baca. La rafasun wala fusuqun wala jidalun fil hajj. Kalau ilgha la yabiun. La bai'un fihi wala khullatun. Wala syafa'ah. Mana berarti? Bay'un isim la fihi wala khullatun. Kenapa dimarfukan khullah? Karena tatakarrar la-nya. Wala syafa'ah. Tidak pula ada syafa'at. Lihat itu fawaidu wa tanbihat, beberapa faedah dan peringatan. Yadhkuru an-nahwiyuna al-awwal. Yadhkuru an-nahwiyuna, para ulama ahli nahwu, mereka memberikan atau mereka menyebutkan anna aksara ma yuhdhafu khabar, bahwasanya ya, anna aksaru ma yuhdhafu khabaru la ma illa, bahwa kebanyakan khabar la yang dihapus ya itu adalah la yang ada illahnya. Nahu la ilaha illallah. Ya. Takdirnya la ilaha fil wujudi illallah. Walakin taqdul khabar bi kalimati fil wujudi laisa bi sahihin. Ya, ini kebanyakan ulama al-nahwu takdir ini gitu. Namun mentakdirkan khabar jumlah pada fil wujud itu kurang tepat. Wa inna ma yakunu taqdir la ma'buda bi haqqin illallah. Lianna kalimata haqqin ya hiya lati tudihu butlana jami'i al-aliha. Ya, karena kalimat bihaq haqqin, yang hak itu dialah yang semakin menjelaskan akan batilnya seluruh peribadatan yang disembah selain Allah. Asani lam yaqa khabaru la annafiyati lil jinsi isman sharihan fil Quran. Ya, tidak terdapat di Al-Qur'an ya lis khabar dari la nafiyal jinsi berupa isim sharih. Isim yang jelas. Wa inna ma jaa khabaruha jaran wa majruran. Yang ada di Al-Qur'an khabar dari la itu jar berbentuk jar majrur au dzarfan atau dzaraf. Wal katsiru huwa al-jar wal majrur. Yang banyak kebanyakan khabar dari la nafiyal jinsi di Al-Qur'an adalah jar majrur. Nah, ini dari kitab Dirasatu Uslubil Qur'ani Al-Karim. Ada lagi? Fawaidu tanbihatnya? Enggak ada. Tain. Di rob berarti. Sini. Nah. Coba, fadal, dio. Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala mu'alifu al-i'rabu al-awwalu la ilaha illallah la nafiyatun lil jinsi ta'amala nafiyatun lil jinsi nafiyatun lil jinsi ta'amala ta'malu ta'malu amalun amala amala intansibal inna tansibal berhenti. La nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma la nafiyatun lil jinsi ta'malu amalan inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara ta'malu amala. Amalannya i'rabnya apa Pak Rudin? Amalannya ya la apa? Apa i'rabnya Ihsan? Maf'ul mutlak. Ahsanta. Ya, maf'ul mutlak. Terus ilaha ismun la nafiyatun. Ilaha inam ismula. Karena dia mudhof, la-nya mudhofun ilaih min babil hikayah. Bimali jarrin. Ismula nafiyatun lil jinsi. La nafiyati. La nafiyati lil jinsi. Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Wa khabaruha mahdhufun taqdiruhu haqqun. Baik. Illallahu illa adatun adatu hasrin. Adatu hasrin. Baik. Illallah itu dia harful istisna. Nah, di sini hadatu hasrin berfungsi untuk membatasi. Terus lafzul jalalati badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Badal marfu. Atsani. Taib. Terus la syarika lahu. La syarika la la nafiyatul la nafiyatun lil jinsi. Syariku syarika ismuha mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Lahu jarru wal majruru jarun wa majrurun. Jarrun wa majrurun mutaliqani bi mahdhufin. Khobaru la nafiyatun lil jinsi. Khobaru la nafiyatun lil jinsi. Nafiyati. Nafiyati lil jinsi. Ah. Gantian. Pak Herlin, Herlin. Wih, Herlin. Mantap ini. Ya, bingung dia yang mana sekarang. Wah, berarti gak nyimak dong dari tadi. Bodoh amat dia. Lagi diem, ternyata gak nyimak. Lagi ngayal apa ini? Aduh, kita dikacangin di sini. Bahaya ini Erwin nih. Faza, kenapa matanya? Bengep. Mesti tonjok Herin. Enggak ya. Kali Herin ini kacau nih Herin. Pura-pura pingsan nonjokin orang. Ayo, tafadhal. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi hajji. Fala rafasa. Ngapain kira mau kesini ngambil kok ke kolong kucingnya. Ya, terus fala rafasa alfa'i ala hasabi. Mana? Wah. Alfa'u. Alfa'u, jangan alfa'i. Alfa'u ala hasabi ma qablaha. La la la nafiyatu la nafihu. Itu nafiyatun. Nah, oh. Kurang titiknya, tambahin aja. Nafiyatun lil jinsi. Nah, biasa ini human error ya. Kita juga sering error. Terus rafasa ismun la ismula. Ismula mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Wala fusuqa wala jidal. Wala jidal. Wala jidal. Mislu la rafasa wal wawu harfu atfin. Baik. Fil haji fi harfu jarrin. Benar. Al haji ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu wal jaru mal majruru muta'alliqani bi mahjufi khabar khabara la jadala la jadalu. Kenapa khabar khabara? Bimahdufi khabarila. Boleh. Bimahdufin khabarila atau bimahdufin khabarula. Bimahdufin khabarula jida eh ya jidalu. La jidala. Jidala. Wa khabarula al-awwalu al-ula al-ula wa thaniyatu mahdufun ay fala rafasa fil haji wala fusuqa fil haji. Wastagna. Wastagna an dhalika bi khabara bi khabari bi khabari akhirati al akhirati al akhirati. Nah, jadi dicukupkan itu dengan khabar yang akhirnya. Kan ayatnya sudah ada khabarnya. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Nah, itu sudah korina, indikasi bahwasanya khobar dari rofas, khobar dari fusuk, khobar dari jidal, ya. Eh kalau jidal khobarnya fil haji, sudah ada. Itu sama. La rofasa fil haji, wala fusuk fil haji, wala jidala fil haji. Terus, la baygun fihi, wala khullatun, wala syafaatun. La baygo, la baygun, la bayun, la nafiyatun. Goiru goiru amilatun. Ah, kok masa kemarin baru belajar mustasna bi goir. Tain la nafiyatun. Goiru goiru amilatun. Amilatin. Goiru amilatin mudhof ilaihi. Terus baygu bayun bayun mubtada'u marfu'un mubtada'un mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih fihi jarun wal majruru wa majrurun muta'alliqani bi mahdhufin khabarul mubtada'i wala khullatun wala khullatun al wawu atifatun wala khullatun mislu la bay'u la bay'un la bay'un wal khabaru mahdhufun taqdiruhu fihi wala syafa'atun wala syafa'atun mislu la bay'u la bay'un la bay'un wal khabaru mahdhufun taqdiruhu fihi. Ain Erlin, di pancarin lagi lihat latihan. Ya istakhrij isma la nafiyati wa khabarnya minal ayat dari ayat berikut la ilma lana illa ma 'allamtana la muqama lakum fala fawta Antum lihat itu mana sebutkan isimnya dan khobar dari la. Bayyin la an amilata wala la ghaira al amilati fil ayati al atiyati ma'a bayani sabab. Ya, coba antum jelaskan mana ya la yang beramal dan yang tidak beramal pada ayat berikut dengan disertai penjelasan sebabnya. La syamsu yanbaghi laha ayudrikal qamar. Naunya la apa? Sebabnya apa? La ikrah fiddin. La fiha gaulun. Taib. A'rib, coba antum irob kalimat ini. La ni'mata a'zamu minal islami. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar pada Islam. Ada di irob. Ya, la ni'mata irobnya apa? Taib. Khusus yang ini habis zuhur nanti kita akan bahas. Mengenai PR-nya ya. Berarti besok kita bahas ke tahsian munada. Ada yang mau ditanya? Silakan. Hah? Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ferdi, tolong.